punya dialah pacarku yang baru. Hari bagai seminggu bila tak jumpa dirimu, aduh duh gelisah hati. Aduh, duh, gelisah hati.